تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Waqi' an Hisham bin Urwah an abihi anna Umar bin Al-Khattab amara Ubay bin Ka'ab an yusalli bil rijal fi syahr Ramadan. Dan ini sanadnya masyaallah ya. Bagus di sini sampai Urwah. Hanya saja Urwah terkait dengan beliau meriwayatkan dari Umar ya. Ini hikayat. Itu enggak ada masalah, sudah ada pendukung dari riwayat yang lain. Kata beliau, qala haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Muhammad bin Yusuf, ini Muhammad bin Yusuf al-A'raj, an Sa'ib bin Yazid, annahu qala amara Umar. As-Sa'ib bin Yazid ini tabi'in. Ya, apakah dia mendengar dari Umar bin Khattab? Seingat saya ada pembahasan di situ ya, tapi ini tidak ada masalah karena ini ada dukungannya dari riwayat yang lain. Kata beliau, amara Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, wa Tamiman ad-Dariyah. Jadi ada dua imamnya, Ubay bin Ka'ab dan Tamim, siapa? Ad-Dari. Ini juga ahli qiraah masyaallah. Ayyaku malinnas bi 11 rakaat. Supaya mengimami manusia 11 rakaat. Maka ada al-qari yaqra al-mi'atain. Maka ada satu yang membaca 200 ayat dari dua imam. Jadi imamnya dua. Dan ini dasar ya tentang bolehnya dalam sebuah salat tarawih imamnya ada berapa? Lebih dari satu, dua atau lebih, boleh. Enggak ada masalah. Enggak dilarang. Iya. Karena itu kita lihat di Masjid Mekah Madinah imamnya lebih dari satu. Itu memang sudah terjadi dari masa Umar, itu sudah terjadi. Itu dibolehkan. Dan ada satu yang membaca 200 ayat. Ya. Ini tentunya ayat yang tidak panjang, tidak apa? Pendek ukurannya begitu ya. Kalau ayatnya pendek ya 200 ayat itu sekitar setengah juz. Tapi kalau ayatnya panjang 200 ayat itu seperti surah Al-Baqarah. Ya, jelas ya, hampir dua juz begitu, satu juz setengah lah. Nah, itu satu rakaat itu. Ya, kita sholat satu juz tiap malam saja sudah banyak yang teriak panjang. Baik, dan ini perlu dipahami ya. Jadi Nabi itu sholatnya 11 rakaat, tapi sholat Nabi panjang. Jadi memang kalau sholatnya 11 rakaat, konsekuensinya imamnya baca panjang. Kalau mau imamnya baca pendek, perbanyak rakaatnya. Lebih dari 11. Nah, itu yang ditakrir oleh para ulama. Makanya Imam Malik itu berkata sholat tarawih itu 36 rakaat. Ada ulama yang berkata 20 rakaat. Ada yang mengatakan 22 rakaat. Jelas ya? Itu semuanya terkait dengan masalah kondisinya. Tidak ada hukum tetap di situ. Tapi kalau ingin petunjuk Nabi, beliau sholat 11 rakaat, ikuti bagaimana sifat sholatnya. Panjangnya, ya, panjangkan juga bacaan. Baik, itu yang paling sempurnanya. Yang paling sempurnanya seperti itu. Tapi kalau ada yang sholat 11 rakaat pendek-pendek ya enggak apa-apa. Daripada anda sholat sama sekali. Ya kan? Tapi jangan sholat kilat ya. Kayak pembalap motor saja. Ya, 3 menit sudah selesai. Dan yang paling kacau ini televisi-televisi. Dia siarkan sholatnya orang-orang yang seperti itu. Itu tidak boleh ya, haram itu. Itu kemungkaran, menyebarkan kemungkaran namanya. Itu orang-orang batal sholatnya, tidak syah. Iya. Sholat saja dicuri seperti itu. Tidak benar itu ya. Karena masalahnya berita ya. Kalau berita tidak aneh-aneh kan orang tidak tertarik melihat. Yang repot ini yang pegang WA-WA ini. Pergi lagi dia teruskan kepada yang lain untuk ketawa-ketawa. Nah, itu tidak boleh seperti itu kemungkaran, jangan dianggap biasa. Kita bantu orang untuk apa? Melariskan hal yang mungkar tanpa kita sadari. Iya, semoga Allah memberi hidayah ya kepada saudara-saudara kita yang seperti itu, diberi kehusyukan di dalam sholatnya supaya sholatnya diterima. Baik, dikatakan fakana al-qari yaqra al-mi'atain hatta kunna na'tamidu 'ala al-ashah. Ada yang qari membaca 200 ayat sampai kami bersandar di atas tongkat. Mintu lil qiyam, saking panjangnya berdiri. Jadi kalau memang enggak bisa ini, bawa tongkat ya sandar aja di atas tongkat supaya santai. Bisa kuat gitu kan? Tapi kalau enggak kuat duduk saja, kenapa? Enggak ada masalah. Kalau tidak kuat ya. Kalau tidak kuat. Nah, baik. Mintulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan kami tidak selesai dari sholat kecuali sudah dekat sholat subuh.